Sat bro. Sat bro. How you? Sat. I'm good. Eh, ni belum dah encik kau lah. Ha? Encik pergi? Mampu lah tu. Macam dah gempak, rasa dah keluar kota terpijak. Pula lompat, jenis tak reti diam. Tembak tak kena tempat. Musuh kat depan baru terkiam, nak skop tak sempat. Aku lesung batu tumbuk budak yang ajar pedas. Badan dah menggeletar, MC tak masuk kelas. Jangan borak dengan aku kalau umpan kau kertas. Selera aku besar rolling dice dengan Vegas. Aku mahal bitch. Tu aku nak semua tahu. Perhatian aku tempa untuk orang-orang aku. Kau nak tarik muka aku tolak terus. Kaya buat hal and packing heat. Korang boleh peep. Budak mana rasa pace. Mari aku kasih ni. Kau cuma target yang berjalan pelahan kat sini. Weh hina ni sekja boleh. Now clear. Body back to circle. Pass to left it on zero. I got that much of a will. Lawa gila that I'm up with. Stepping up attacking them without guilt. Happily remember this shit if you talk to me. So on, you tell him. Kontrol, gua datang kasih rosak semua konsol. Langgar sondol, terus semua bonggol. Kenakan tol pada tolol yang tak sekongkol. Gua stone cold, gone ball. Tapi kat tepi, setiap kali gua drop bomb, jatuh tragedy. Dan jangan berani, tolak terus kalau dah agree. Karang pecah dan macam pintu kaca ber. Dah lama sangat hibernasi, sekarang tiba lagi waktunya, tol sembelih yang acak gila. Industri dah kelam tapi masih tenteram. Sebab banyak kacangan tu dan semuanya tak seram. Sekarang tak perlu band, still banyak drama. Cabut plug nasi gua, boleh order food panda. Tak ada masalah nak tengok budak-budak ligat. Suka nak acap panas, so I drop it like it's hot. Drop it like it's hot.